Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kita masih melanjutkan bab yang ke-11, at-targhib fi qiyamil lail. Dan terakhir kita hadis 626. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya, di hadis 627. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah fi kitabihi Sahih Targhib wa Tarhib wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma qala Ja'a Jibril ila Nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala, lalu Jibril menyatakan, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah, masyikta semaumu. Fa innaka mayyitun, karena sungguhnya kamu itu akan mati. Wa'mal masyikta fa innaka mujziun bih, dan beramallah masyikta, terserah kamu. Fa innaka, sesungguhnya kamu majziun bih, akan dibalas dengannya. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah orang yang kamu kehendaki. Fa innaka mufariquh, karena kamu akan berpisah dengannya. Wa'lam anna sarafal mu'min qiyamul lail, ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu salat malam. Wa izzahu istighna'u 'anil nas, dan izzah dia, kemuliaan dia ketika dia tidak butuh kepada manusia. Rawi Tabrani fil Awsat wa isnaduhu hasan. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Afdhalul malaikah Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan memberikan pesan. Ada beberapa pesan yang disampaikan Jibril alaihissalam. Afdhalul malaika kepada afdhalul anbiya, kepada nabi yang paling utama, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini kalau seorang muslim dilarang untuk memanggil ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad ishma syi'ta, di pesan yang pertama. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu itu akan mati. Diingatkan di sini oleh Jibril alaihissalam bahwasanya manusia siapapun pasti akan mengalami yang namanya kematian. Fa innaka mayyitun. Siapapun orangnya, baik itu orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan kepada Allah atau orang-orang yang dekat kepada Allah, pasti mengalami kematian. Fa innaka mayyitun, kamu itu akan mati. Sehingga diingatkan kalau nantinya mati berarti harus berbekal untuk kematian. Banyaklah beramal soleh sebagai bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ishma syi'ta, hiduplah semaumu. Kamu mau hidup kapan pun, berapa lama pun, terserah keinginan dan angan-anganmu. Tapi manusia itu dibatasi dengan takdir Allah, berapa usia dia di dunia. Rasulullah SAW, beliau pernah menggambar sebuah kotak. Kemudian ada garis yang melewati kotak itu. Kotak ini adalah usia, usia manusia. Kemudian garis yang memotong sampai keluar kotak, ini angan-angan manusia. Angan-angan dan rencana manusia itu melebihi dari usianya. Dia berangan-angan nantinya ingin demikian, ingin demikian, ingin demikian, padahal usianya gak sampai segitu. Terlalu banyak rencana. Jibril alaihissalam mengingatkan, ishma syi'ta, terserah kamu hidup mau berapa lama, terserah, tapi kamu akan mati. Yang namanya makhluk hidup semuanya akan mati. Nah, setelah kematian tidak selesai, bukan mati itu adalah menyelesaikan segala masalah, tidak. Sehingga orang-orang yang banyak masalah kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, itu tidak mengakhiri masalah. Karena masih ada alam yang berikutnya. Makanya Jibril alaihissalam melanjutkan wasiatnya, melanjutkan pesannya. Wa'mal masyi'ta, beramallah semaumu. Mau beramal baik, mau beramal jelek, terserah kamu. Tapi ingat, fa innaka, sesungguhnya kamu akan dibalas dengannya. Jika amalan itu kebaikan, akan dibalas berlipat oleh Allah. Jika amalan itu jelek, akan dibalas oleh Allah. Semua amalan itu akan dibalas oleh Allah. Setelah kematian, waktunya menerima balasan amalan ketika di dunia dulunya. Silakan beramal semaumu, tapi nantinya semua amalan kita akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memzalimi seorang pun. Amalan kebaikan yang dijalankan seorang hamba akan dilipat gandakan, tapi amalan kejelekan seorang hamba hanya dibalas satu. Nah, kemudian wasiat yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, Cintailah orang yang kamu kehendaki kamu cintai, terserah. Silakan cintai istrimu, cintai anakmu, cintai saudaramu, terserah. Tapi ingat, kamu nanti akan berpisah dengannya. Nanti kamu akan berpisah dengannya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, yatba'ul mayit thalathun. Mayit itu akan diikuti oleh tiga orang ketika mati. Ya. Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluh, dan amalannya. Ini tiga yang mengikuti orang yang mati. Nah, kata beliau, yarju itsnani, dua akan balik meninggalkan si mayit, wa yabqa wahid, dan satu yang setia menemaninya. Dua yang balik itu adalah ahluhu, keluarganya. Ketika si mayit sudah diletakkan di liang lahat, ditutup liang lahatnya, maka keluarganya, istrinya, anaknya, semuanya akan balik ke rumahnya, tidak menemani dia di dalam liang lahatnya. Yang kedua, hartanya. Hartanya balik, tidak ngikuti si mayit. Harta ini termasuk budaknya. Harta peninggalannya otomatis dengan peninggalnya dia dibagi menjadi hak warisan untuk anak-anaknya. Gak ada yang ikut dengan dia. Dibagi semuanya, sudah bukan harta milik dia. Harta yang jadi milik dia adalah harta yang telah dia sedekahkan. Itu milik dia. Ini nanti akan berpisah meninggalkan si mayit. Wayabqa wahid, satu yang setia menemaninya. Siapa itu? Amaluh, amalannya. Amalan dia selama di dunia itu yang menemani dia di alam barzah. Jika dia banyak beramal soleh, nanti di alam barzah dia akan ditemani seorang yang tampan wajahnya. Dia senang di dalamnya ada temannya, amalan dia yang soleh. Ya. Tapi jika selama di dunia dia beramal kejelekan, maka ditemani dengan sosok yang mengerikan. Nah, maka wasiat yang kedua, wa'mal masyita, beramalah semau kamu. Nah, ini nanti akan menentukan. Kalau amalan kita baik, itu yang akan menemani kita nanti di alam barzah. Baik, cintailah semaumu, nanti akan berpisah. Orang yang paling kita cintai pun akan berpisah. Bagaimana para sahabat kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa besarnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengancam akan memenggal orang yang menyatakan Rasulullah sudah meninggal, karena saking cintanya. Enggak rela kalau ada orang menyatakan Rasulullah meninggal. Nah, saking cintanya dengan beliau. Sebesar apapun kecintaan seorang hamba dengan saudaranya, dengan orang yang dia cintai, pasti nantinya dia akan berpisah dengannya. Imma dia yang akan meninggalkannya karena kematian, atau saudara yang dia cintai yang meninggalkan lebih dahulu. Nah, ini pesan Jibril alaihissalam. Kemudian ini yang jadikan syahid, wa'lam anna sarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah, orang yang beriman itu mulia, mendapatkan kemuliaan ketika dia menjalankan sholat malam. Ketika dia menjalankan sholat malam mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya disebutkan qiyamul lail itu da'bus sholihin. Ini kebiasaan orang-orang soleh. qiyamul lail, salat malam, tidak dihabiskan waktunya untuk tidur, tapi ada bagian dia untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan zat yang dicintainya. Sarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu, dan izzahnya, kemuliaan dia itu ketika dia tidak butuh kepada orang lain. Kalau dia menggantungkan ke orang lain, meminta-minta ke orang lain, maka dia dzul, dia hina. Tapi ketika dia gantungkan hanya kepada Allah, sebagaimana hadis yang sudah kita lewati dari kitab Kitabul Jami, hamba yang at-taqi, ya, al-khafi, kemudian yang cukup, ya, ghina, yang tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabrani fil Awsat wa isnadu hasan, sahihnya, wa alam anna sarafal mu'min qiyamul lail. Nah, jika kita ingin mendapatkan kemuliaan, bangun malam, sholat malam, hidupkan malam dengan qiyamul lail. Da'bus sholihin, ini kebiasaan orang-orang soleh. Nah, jika kita pengen menjadi orang soleh, kepengen digolongkan dengan mereka, bangun di malam hari, sholat malam. Qala an Amr bin Abasah, radiyallahu anhu, anna usami'an nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakul, akrabu ma yakunu rab minal abdi, sedekat-dekat rab kepada hambanya itu, fi jawfi laylil akhir, di malam yang terakhir. Sedekat-dekat Allah kepada hambanya ketika di malam yang paling akhir. Wa inistata'ta antakuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ah, maka jika kamu mampu, antakuna kamu menjadi mimman, termasuk golongan orang-orang yang yadhkurullah, yang mengingat Allah, fi tilka sa'ah, di waktu itu. Mengingat Allah dengan qiyamul lail di malam itu, di saat Allah itu paling dekat dengan hambanya, fakun, maka jadilah di situ. Ya. Bangun di malam hari, di saat Allah dekat dengan hambanya, minta kepada Allah, Allah tawari. Ya. Man yas'aluni, barang siapa yang minta kepadaku, aku akan kasih. Allah tawari. Baik. Ini waktu yang paling istimewa. Waktu ketika Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya di malam hari. Jangan sia-siakan waktu ini. Bangun. Munajat, minta kepada Allah. Manusia itu banyak problem. Manusia itu banyak masalah. Maka minta curhat itu kepada Allah. Nah, bangun di malam hari, minta dan curhatlah, ya, semaumu. Nah, banyak problem, banyak masalah, masalah ekonomi, masalah apapun, bangun di malam hari, minta kepada Allah. Fakun, ya. Jika kamu mampu untuk menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah di waktu itu, di waktu yang istimewa itu, fakun, jadilah. Jangan tidur. Nah, bangun, sholat malam, munajat kepada Allah, minta kepada Allah. Rawahu Tirmidzi wa lafdhu lahu, riwayatnya Imam Tirmidzi dan lafadznya Imam Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih gharib. Naam. Baik, waktu yang istimewa ketika di malam hari. Nah. Baik. Ini menunjukkan kepada kita waktu yang paling afdol untuk kita berdoa, untuk kita istighfar, dan untuk berbagai macam amalan taat itu di akhir malam. Akhirul lail, ya, akhir malam. Untuk sholat, untuk doa, untuk istighfar, dan berbagai macam makanan ibadah, itu yang paling afdol. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, ya, menjelang subuh, mereka itu meminta ampunan kepada Allah. Ini waktu yang istimewa. Siang hari, pagi hari juga enggak masalah, tapi yang paling afdol di akhir malam. Ini waktu istimewa. Qala wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anin nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thalathatun yuhibbuhumullah, ada tiga orang yang Allah cintai, ada tiga orang yang Allah mencintai mereka. Wa yadhaku ilaihim, dan Allah tertawa kepadanya. Wa yastabshiru bihim, dan istibshar, memberikan khabar gembira dengan mereka. Ini tiga orang yang istimewa ini, dicintai oleh Allah. Allah tertawa, menetapkan sifat tertawa untuk Allah. Tidak ditakwil-takwilkan, ya. Bukan dimaknakan Allah menginginkan berikan pahala, tidak. Dia tetap tertawa. Yaliku bijalalihi. Ya. Kalau manusia itu ketawanya ketika heran. Nah, tapi tidak dengan Allah. Ya, tidak dengan Allah. Nah, siapa mereka ini? Orang-orang istimewa ini. Alladzi, orang yang idan kasafat fi'atun qatala wara'aha binafsi lillahi azza wa jalla. Jika berkobar peperangan, jika berkecamuk peperangan, qatala wara'aha, ada orang yang ikut berperang di belakangnya. Binafsihi lillah, dia berperang dengan jiwanya, ikhlas untuk Allah perangnya. Wa imma ayyaktal wa imma ayansurullah. Fa imma ayyaktal, bisa jadi dia terbunuh. Wa imma ayansurullah, bisa jadi Allah memberikan pertolongan kepadanya. Wa yakfihi, bisa jadi Allah berikan pertolongan kepadanya. Ini ada orang ikut perang, bisa jadi dia mati, meninggal dalam perangan, bisa jadi dia mendapatkan kemenangan. Dia di belakang. Wa yaqulu, Allah menyatakan kepada para malaikatnya, unduru ila abdi, lihatlah hambaku ini. Hada kaifa sabaroli binafsi, bagaimana dia sabar untukku, dengan dirinya dia bersabar perang ikhlas untuk Allah. Ya. Dilihat di situ binafsihi lillahi azza wa jalla, perangnya ikhlas untuk Allah. Naam. Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Lihat hambaku ini. Bangga Allah. Unduru ila abdi, lihatlah hambaku ini. Nah, begitu sabarnya dia ketika perang hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah. Ini orang yang pertama dari tiga golongan yang Allah cintai, yang Allah tertawa kepadanya, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Yang kedua, walladzi lau imra'atun hasanatun. Yang kedua, seorang laki-laki yang memiliki istri yang cantik, wa firasun layyinun, memiliki ranjang tempat tidur yang empuk, layyinun hasanun, sudah empuk, bagus tempat tidurnya, kasurnya. Fayaqum minal lail, ternyata di malam hari dia bangun. Dia bangun di malam hari. Fayaqul yadhara shahwatahu. Dia tinggalkan syahwatnya. Dia tinggalkan istrinya yang cantik, dia tinggalkan kasurnya yang empuk. Dia bangun. Wa yadhkuruni, dia ingat kepadaku, kata Allah. Dia tinggalkan semuanya. Walau syaraqada, kalau dia mau dia bisa tidur saja di situ. Wis empuk kasure, wis teman istrinya yang cantik. Pendorong untuk dia tidur itu sangat-sangat besar, tapi ditinggal semuanya. Ditinggal. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang bangun di malam hari, kenapa? Gak sok turu. Wis kasure atos, panas, timbangane glebak-glebak wis salat malam ae. Beda dengan ini. Wis kasure empuk, ana kancane. Tinggal. Nah, salat malam. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah, ini syahidnya dibawakan di bab ini. Orang-orang yang meninggalkan syahwatnya, orang-orang yang meninggalkan hawa nafsunya untuk bertemu dengan zat yang dia cintai, Allah Subhanahu wa taala. Bangun di malam hari bermunajat kepada Allah. Bernikmat-nikmat dengan Allah. Ya. Ditinggalkan istrinya, ditinggalkan kasurnya. Itu orang yang kedua. Yang ketiga, walladzi idza kana fi safarin. Yang ketiga, orang yang dalam keadaan safar, wa kana mahu rakbun, dan dia bersama rombongan, fasahiru summa haja'u, waqanam minas sahari fi dharra'i wasarra. Orang mereka naam di malam hari bangun, apa enggak tidur di malam hari, kemudian rombongannya itu tidur, faqama, ternyata orang ini enggak ikut tidur. Rombongan safarnya ketika tidur, orang ini enggak ikut tidur, satu orang ini. Faqama minas sahari, dia bangun untuk salat malam. Fi dharra'i wa sarra, baik dalam keadaan dharra, letih, payah, maupun ketika lapang, ya, ketika apa wis perjalanan enggak capek, tetap dia jalankan bangun malam untuk salat malam. Nah, mau pegel, mau enggak pegel, bangun salat malam. Semua pasukan teman-temannya tidur semua, ya, gak ada yang bangun. Dia bangun di malam hari. Rawahu Tabrani fil Kabir bi isnadin hasan. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Tiga golongan ini yang Allah cinta kepada mereka, Allah tertawa kepada mereka. Yang pertama tadi disebutkan orang-orang yang ikhlas dalam amalannya, jihad lillah, ya. Ini pengorbanannya, imma mati di medan perang, wa imma selamat. Yang kedua, orang-orang meninggalkan syahwatnya bangun di malam hari. Ini bukan perkara yang ringan, ini berat ini. Apalagi di musim-musim dingin. Terus kasuri empuk, temannya enak, selimutan. Ini untuk bangun itu saras-sarasan. Tapi dia tinggalkan syahwatnya. Yang ketiga, dari orang-orang yang menjalankan ibadah ala kulli hal, dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, tetap ibadah kepada Allah. Susah maupun senang sholat malam. Terkadang orang itu sholat malam ketika ada masalah, ketika susah, dia menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Ketika dia sudah diberikan jalan keluar Allah, oleh Allah dia lupa, dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa azzakumullah. Tiga orang yang Allah cinta kepada mereka. Naam. Allah tertawa kepada mereka. Ini menunjukkan isbat sifatul mahabbah lillah wa sifatul dhahik lillah yaliku bijalalihi wa 'azmih. Menetapkan sifat cinta untuk Allah, Allah mencintai. Menetapkan sifat tertawa untuk Allah, yaliku bijalalihi. Sifat gembira Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Qala rahimahullah wa ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ani nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ajiba rabbuna min rajulain. Allah ajib, heran, ini bangga, heran kepada rajulain, dua orang. Nah, rajulun yang pertama saro meloncat, meninggalkan. Saro an wita'ihi walihafihi, dia tinggalkan wita'nya. Wita' itu bisa selimutnya, kainnya. Walihaf sama dengan lihaf. Dia tinggalkan itu. Min baina ahli wa hubbi ila salati, di antara keluarga dan orang yang dia cintai untuk salat kepada Allah. Dia tinggalkan selimutnya, dia tinggalkan orang yang dia cintai. Dia bangun di malam hari, dia jalankan sholat. Wa yaqulullah jalla wa ala. Lalu Allah jalla wa ala menyatakan kepada para malaikatnya, unduru ila abdi, lihatlah kepada hambaku. Saru an firashihi wa wita'ihi min bain hubbi wa ahlihi la sholati. Dia bangun, dia tinggalkan firasnya, kasurnya, permadaninya, di antara orang yang dia cintai dan keluarganya, menuju sholat, yakni mengerjakan sholat di malam hari. Raghbatan fima indi, berharap dengan apa-apa yang ada di sisiku, berharap pahala di sisiku. Wa syafaqatan mimma indi, syafaqatan mimma indi, takut dengan azab dari apa-apa yang ada di sisiku. Bangunnya ini berharap rahmat dari Allah, berharap pahala dari Allah, dan takut dengan azab Allah. Raghbah rah wa rahbah, ya. Al khauf wa raja. Ini yang pertama. Wa rajulun ghaza fi sabilillah. Yang kedua, seseorang yang berperang di jalan Allah. Wan hazama ashabuhu. Teman-temannya mundur. Wa alima ma alaihi fil inhizam. Dan orang ini paham tahu ma alaihi min alhizam, kalau mundur itu dosa. Ya. Melarikan diri dari medan perang ini dosa. Wa malau firujuk. Dan apa yang akan dia dapatkan ketika balik untuk tetap berperang. Faraja'a, dia pun balik tetap berperang. Teman pasukannya pada mundur semuanya, lari. Dia tetap maju. Naam. Hatta yuhriqa damahu, sampai mengalirkan darahnya sampai dia meninggal, terbunuh. Naam. Fayaqulullah, maka Allah menyatakan kepada para malaikat, ya unduru ila abdi, lihatlah kepada hambaku. Roja'a, dia balik ke medan perang. Roja'a fima indi, berharap dengan apa-apa yang ada di sisiku, berharap pahala. Wasyafaqatan mimma indi, dan khawatir takut dengan adab yang ada di sisiku. Hatta yuhriqa damahu, sampai dia mengalirkan darahnya. Rawa Ahmad wa Abu Ya'la wa Tabrani wa Ibn Hibban fi sahihi. Naam. Di sini para ulama menyebutkan, jika pasukan itu mundur, pasukan itu lari, bukan mengatur strategi, maka tidak boleh bagi seorang ikut lari. Karena melarikan diri dari peperangan itu dosa besar. Ini dua orang yang Allah heran kepadanya. Berharap dengan apa yang ada di sisi Allah, takut dengan adab Allah, dia tinggalkan selimutnya, dia tinggalkan istrinya, dia bangun bermunajat kepada Allah. Yang kedua, orang yang ada di medan perang, lari teman-temannya, dia maju terus, maju sampai dia meninggal. Nah, ini juga menetapkan sifat heran bagi Allah. Yaliku bijalalihi. Nah. Warwa Tabrani mauqufan bi isnadin hasan. Tabrani juga meriwayatkan dengan cara mauquf. Mauquf bukan marfu sampai Rasulullah. Dengan salat yang hasan, walafduhu dengan lafaz mauquf Ibnu Mas'ud. Innallaha yadhhak ila rajulain. Sesungguhnya Allah tertawa kepada dua orang. Rajulun qama fi lailatin barida min firasyih. Seseorang yang bangun di malam hari yang dingin dari tempat tidurnya, dari kasurnya. Wa dzarihi, dari selimutnya. Wa tawaddoa, dia wudu, ditinggalkan semua dalam keadaan pada waktu itu dingin. Ditinggalkan selimutnya, ditinggalkan tempat tidurnya. Summa qama ila shalah. Dia wudu, dia salat. Wa yaqulu Allah azza wa jalla li malaikatih. Maka Allah azza wa jalla menyatakan kepada malaikatnya, Allah banggakan hamba-hambanya ini. Allah tanya kepada malaikat, "Ma hamala abdi hadza ala ma sana?" Apa yang membuat hambaku ini berbuat ini, apa yang membawa dia berbuat ini, bangun di malam hari di waktu yang dingin, ditinggalkan selimutnya, ditinggalkan kasurnya. Fayaqulun, para malaikat menjawab, Rabbana roja' ma'indaka, Ya Rabbana, dia itu berharap apa-apa yang ada di sisimu, mengharapkan pahala dari Allah. Wa syafaqah mimma indak, dan takut dengan apa-apa yang ada di sisimu, takut azab Allah. Wa yaqul fa inni qad a'taituhuma raja, sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya apa yang dia harapkan. Fa'ammantu mimma yakhafu, aku memberikan keamanan bagi dia dari apa-apa yang dia khawatirkan. Wa dzakara baqiyatah, kemudian disebutkan kelanjutannya. Naam. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Inilah hamba-hamba yang Allah banggakan di hadapan para malaikat-Nya. Di antaranya orang-orang yang sholat malam. Orang-orang yang tinggalkan kasurnya, selimutnya, istrinya. Dia bangun di malam hari bermunajat kepada Allah. Ini hamba yang Allah banggakan di hadapan para malaikat-Nya. Nah, bukan di hadapan manusia. Dibanggakan di hadapan para malaikat yang kita tahu. Malaikat itu hamba Allah yang hari-harinya, waktu-waktunya untuk ibadah terus. Nah, la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah banggakan orang-orang ini. Nah, syahidnya di sini orang-orang yang bangun di malam hari, menjalankan sholat malam, nah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dan khawatir dengan apa yang ada di sisi Allah, yakni khawatir dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin menjadi hamba Allah yang Allah banggakan di hadapan para malaikat, jika kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, bangun di malam hari, nah, bermunajat kepada Allah, sambut ketika Allah turun ke langit dunia, minta segala hal yang kita minta, buat yang kita inginkan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Ibnu al-Jauzi rahimahullah beliau pernah menyatakan, ketika beliau melihat naam orang-orang yang hadir di majelis beliau begitu banyak, Ibnu Jauzi menyebutkan, walaqad jalastu yauman, aku pernah duduk suatu hari, wa ra'aitu khawli akthar min asra'alaf, dan aku melihat orang-orang yang ada di sekitar itu lebih dari 10,000 orang yang hadir di majelis beliau, lebih dari 10,000. Wa ma fihim illa man qad raqqa qalbu. Di antara orang-orang yang hadir ini, yang mendengarkan tausiahnya beliau Ibnu al-Jauzi, ada orang-orang yang lembut hatinya. Aw dama'at 'ainuh, ada yang menangis, masyaallah, begitu mengena. Ya. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi, disampaikan dari hati masuk ke hati, mengena. Itu tanda orang-orang yang ikhlas ketika menyampaikan ilmunya. Ya. Melihat keadaan para mad'unya yang masya Allah, ada yang nangis, ada yang macam-macam. Fakultu li nafsi, aku kemudian menyatakan kepada diriku, kaifa bik, bagaimana denganmu? Inna jauh, kalau ternyata orang-orang yang hadir semua ini, santri-santrimu ini semuanya masuk ke dalam sorga, wahalakta, ternyata kamu binasa, ternyata kamu itu ahlun nar. Ya. Nah, ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, inilah beratnya sebagai seorang muallim, sebagai seorang dai, ya, yang orang-orang itu khusnudzan kepada dia, dianggap dia itu orang yang paling banyak amalannya, nah, karena menyampaikan ilmunya. Padahal terkadang dia tidak bisa menjalankan apa yang dia ajarkan kepada orang lain. Ya. Belum tentu dai itu kemudian masuk ke dalam surga. Ya. Bisa jadi para santrinya itu yang masuk ke dalam surga, tapi gurunya yang mengajarkan dia kebaikan ternyata tidak ada dalam surga. Nah. Orang-orang yang hanya bisa ngajari tapi enggak bisa menjalankan. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Syekh Mukbil rahimahullah menyebutkan sebuah kisah yang disebutkan dinukil di kitab itu. Gharatul Asritah. Kisah Khatib Idul Adha. Ketika Idul Adha ada seorang khatib. Naam. Anna rajulan khataban nas yauma Idul Adha, ada seorang yang berkhutbah ketika Idul Adha. Wa kana mimma qalahu lil mustami'in. Dan dari apa yang dia sampaikan kepada para pendengarnya, jamaahnya ketika khutbah Id, ayuhan nas tasaddaku min duhayakum, wahai manusia bersedekahlah dari korban kalian, bersedekahlah dari hewan kurban kalian. Faqama waladun, waqama waladu. Kemudian setelah itu anaknya khatib ini berdiri, ya, dia ikut mendengarkan khutbah itu berdiri. Nah, kemudian bitauzi'il adhiyah, dia bagi-bagikan korban bapaknya, hewan korban bapaknya, bapaknya lagi khutbah, ya, dibagi-bagikan. Nah, karena dengar bapaknya khutbahnya, wahai umat manusia, bersedekahlah dari hewan korban kalian. Faja'a waliduhu faqala. Setelah selesai, bapaknya yang tadi berkhutbah mendatangi anaknya. Aina udhiyatuna? Korban kita mana ya? Nah, ini kok nyari, bapaknya nyari korbannya kok hewan korban enggak ada ini. Tanya ke sang anak, korbannya mana ini? Faqala al-walad, kata sang anak, wazatu wa lu, sudah tak bagi-bagikan. Kata sang anak. Faqala walidu limadha wazata lu? Lu kenapa kamu bagi-bagikan korbannya? Faqala li annaka qulta linnas, karena tadi kamu ngomong ke jamaah, tasaddaku. Bersedekahlah. Sodakonlah, sodakokanlah korban-korban kalian. Yo tak sodakokan. Nah, korbannya bapak ini. Baik. Faqama walidu yadribu. Akhirnya bapak ngamuk ini. Nah, dipukul anaknya ini. Faqala, ana qultu, tadi kan aku ngomong waktu khutbah, ayuhan nas, wahai umat manusia, walam akul ya ayuhan nahnu, bukan wahai kami, bukan ayuhan nas, anda sekalian duduk aku. Nah, jadi perintah itu untuk kalian pendengarnya aku juga kena. Sedekahkanlah korban kalian, nah aku yang enggak. Jadi anaknya ini kemudian bagi-bagikan malah dimarahin. Loh, itu kan saya ngomong ke jamaah, bukan untuk kita, bukan. Kita di PDW enggak usah dibagi-bagi. Jadi hukum itu untuk orang lain, ya. Untuk yang ngomong enggak kena hukumnya. Untuk yang orang-orang ngomong jargoni. Esok ngajar enggak esok ngelakoni. Hukum ini untuk kalian tapi bukan untuk saya. Nek kalian sedekahlah, nek aku ya enggak usah, lek. Dia sampai marah, saking marahnya dipukuli anaknya itu. Fobor bau dipukuli. Ini perintah untuk jamaah, bukan untuk keluarga kita. Enggak ada hukum baik gitu, ya. apa yang dia sampaikan untuk madu'unya dan juga untuk dia, terutama orang yang ngomong itu yang terkena pertama kan. Maka itu tadilah kemudian sampai Ibnu Jauzi nangis. Jangan-jangan orang yang dia tausiahi, orang yang mendengar nasihatnya itu menjalankan apa yang disampaikan, tapi pemberi nasihat itu malah tidak bisa menjalankannya. Berapi-api, bangun sholat malam, sholat malam, sholat malam. Yang kamu nggak tahu sholat malam. Tapi masya Allah yang dengar itu mengambil manfaatnya. Nah, bangun malam hari sholat malam, bermulai malam. Tapi yang bagiannya kelimik ini nggak pernah sholat malam. Nah, itu kan untuk kalian, bukan untuk saya. Nggak bisa. Nah, maka inilah yang disebutkan dalam hadis. Ketika penduduk surga ngelihat loh, ikilah ustadku di neraka. Duh, anda kan dulu yang ngajari kami berbuat demikian. Kenapa anda kok malah di neraka? Iya, saya perintahkan kalian demikian, tapi saya tidak menjalankannya. Itulah malah apa peluang terbesar yang masuk ke dalam neraka itu bahkan juru bicara ini. Orang-orang yang mengamal, orang-orang yang ngajak ini, tapi kemudian tidak iso membawa dirinya untuk menjalankannya. Tapi bukan berarti ketika dia tidak dan belum bisa nyampaikan, kemudian belum bisa dia jalankan, dia tidak mau nyampaikan. Ini ada dua hukum. Dia punya tugas untuk menjalankan, dia punya tugas untuk menyampaikan. Jangan sampai ketika dia belum bisa menjalankan, dia juga tinggalkan untuk menyampaikan, maka dia gak dapat apa-apa. Sampaikan kepada umat meskipun kamu belum bisa menjalankannya. Ya. Itu ada dua nilai. Nah, kalau kamu gak bisa untuk menjalankan ini, kamu masih punya kesempatan dapat pahala sampaikan ke orang lain. Ketika apa yang kamu sampaikan di jalan ke orang lain, kamu dapat pahala dengannya. Maka jangan ditinggalkan dua-duanya. Berhubung saya belum bisa untuk ngamalkan ini, wes nggak tak sampaikan dulu. Ya, dia punya dua kewajiban yang berbeda. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.